Mama babon dihuyak asu. Hey orang Cirebon, I love you. Alhamdulillah atas izin Allah, di sisa-sisa tenaga saya hari ini bisa sowan dan menjumpai Bapak Ibu warga masyarakat Cirebon. Ini bagusnya banser duduk saja enggak apa-apa. Santai saja. Ingat, mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita diingatkan oleh firman Allah tentang mendidik sebuah generasi. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan." Hendaklah merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut, khauf khasyah ketika kita meninggalkan dzurriyah, generasi di'af yang lemah. Bapak Ibu, Indonesia merdeka 77 tahun. Pertanyaannya, sudahkah kita hari ini benar-benar merdeka? Kalau mungkin jawabannya merdeka dari penjajahan, iya. Tapi apakah secara mental dan psikologi kita sudah merdeka? Kita lihat, kemerdekaan bagi saya adalah dari bodoh menjadi pandai, dari gelap menjadi terang, dari miskin menjadi kaya, dari jomblo menjadi menikah. Ada jomblo di sini? Dan ingat, mungkin jodoh tidak datang tepat waktu, tapi jodoh akan datang di waktu yang tepat. Santai saja, kamu gak usah nangis, malah kamu menangis. Semarang kali ini budak, sing tak sayang matane bijak. 77 tahun bangsa ini merdeka. Tarik. Tapi mohon maaf, apakah generasi muda hari ini sudah mampu mengisi kemerdekaan itu? Kita lihat, kita diingatkan, bangsa ini pernah punya tokoh besar sekelas Bung Karno. Bangsa ini pernah punya tokoh besar sekelas Muhammad Hatta. Punya panglima besar sekelas Jenderal Sudirman. Punya pangeran keren, Pangeran Diponegoro. Pertanyaannya adalah, kita hari ini generasi muda, apakah sudah bisa seperti mereka? Kita lihat. Kalau dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepada aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Sekarang Anda lihat, berikan kepada aku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya Gus Asmi, serigalanya ini. Tapi santai, tukang foto, cintaku padamu seperti kamera, fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Ini Pak Wahyu, hari ini tasakur, salah satu kewajiban orang tua kepada anak, khitanan, walimatul khitan, yang disunat di mana? Ini, sunatnya di mana nak? Di Cirebon, harusnya di Jepara. Kalau kamu sunat di Jepara, wow, bentuknya ukir-ukiran. Kalau orang menikah, ucapannya selamat menempuh hidup baru. Untuk kamu saya ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Iya anaknya, ya ini gak pakai. Oh, kok mirip ya, mirip. Iya kayak bapak anak ya. Oh bapaknya gak anak. Tapi kira-kira iya. Badannya kan sama. Kamu jangan gemuk-gemuk kayak Gus Asmi gini loh. Karena di Jogja itu ada penelitian rumah sakit. Cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Wetenge gede temen. Dibuka sarungnya, isinya mau kayak pentil. Oh besar. Apa aneh. Wetenge. Untung sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya, ada belalainya. Maka untuk mendidik sebuah generasi, kita diingatkan oleh Allah, hendaklah kamu merasa khawatir ketika generasimu lemah, termasuk generasi bangsa. Hari ini saya bersyukur, bagaimana kemudian Indonesia termasuk negara yang paling eksis di dunia. Saya baca berita, fakta menunjukkan 10-15 tahun yang lalu Malaysia lebih kaya dibandingkan Indonesia. Dan hari ini Anda tahu Malaysia diancam dengan kebangkrutan. Sri Lanka bangkrut. Turki yang katanya punya presiden hebat Erdogan hari ini terancam dengan kebangkrutan. Coba Anda lihat bangsa yang kita cintai. Saya keliling di beberapa negara di dunia, gak ada Pak jam 11 malam pengajian kumpul bareng-bareng serami ini, duduk di bawah tanpa tikar, tanpa atap. Ini yang duduk di bawah, saya yakin pulang pengajian insya Allah little body. Apa itu? Sini tegatel kelebihan lebih. Saya alhamdulillah, saya baru pulang, saya baru sebulan pulang haji. Mungkin doanya masih mustajab. Saya doakan semua yang hadir insya Allah segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati. Cangkem inyong durung rampung. Segera dipanggil oleh Allah. Amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Amin. Betapa nyamannya bangsa Indonesia hari ini. Fakta mencatat penanganan COVID-19 di Indonesia paling top. Coba Anda bandingkan Amerika sekalipun, Cina sekalipun. Artinya apa? Ini tugas besar untuk melahirkan generasi yang baik. Jadi Pak Wahyu, Pak Eko iki meneh kamu lagi. Rene yuk, kamu kesini. Iki ya Pak, ada wetenge gede. Mana kecil lagi. Kalau cowok itu yang bagus yang kecil. Ya, kalau cewek itu gemuk enggak masalah. Saya bilang cewek gemuk itu sekarang lebih disukai oleh cowok daripada cewek yang seksi. Kamu tahu alasannya apa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Makanya kalau bapak-bapak punya istri gemuk, subhanallah, mau kelonis setengah jam sikilmu kram tak ada. Bujumun di sendi. Loh, kok malah duding-dudingan sini apa sih dia? Oh, bujumnya loro. Celuta, celuta. Bu kayak saya, tetap istri satu. Saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera. Penangan bujuni inyong ya modar ya. Tapi santai. Emang saya tidak pernah niat nikah lagi. Karena apa? Ya, karena takut. Enggak, istri saya sudah bilang sama saya, Abah saya siap di madu, subhanallah, solehkah sekali bunda. Asaratnya, asalkan Abah mau diracun, matamu. Pak Wahyu pengen tahu madu yang asli, tanya sama saya ahlinya madu mas. Madu kamu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti dia mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak, dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Para percaya jajalan. Ya mungkin wani, jangan ke Wahyu, Kapolsek sama istrinya gak berani. Gayanya kalau di kantor, ha ha ha, Kapolsek. Begitu di rumah, Lihat, wajan dilawan. Sumairi, Pak Kapolsek. Pokoknya nggak ada laki-laki berani. Makanya Gus Asmi hati-hati besok kalau milih istri. Jangan sampai. Tapi nggak apa-apa Gus, kalau besok kamu punya istri galak, nggak apa-apa. Karena walinya Allah rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab, itu setan, demit, jin, iblis takut sama Umar. Sama istrinya juga takut gitu loh. Jadi kalau Wahyu takut sama istrinya, saya tahu. Jangan-jangan istrinya keturunan setan ya. Gak apa-apa. Takdir laki-laki, seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Tek raini kandangnya. Makanya saya nggak pernah berani sama perempuan, karena perempuan itu bahaya. Perempuan itu ciri-cirinya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya apa? Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya putih, insya Allah lebih parah. Siapa? Bojo Wahyu. Bukan. Nah, generasi apa hari ini yang dibutuhkan? Yang pertama, generasi dengan mental yang kuat. Saya bilang Bapak Ibu, 350 tahun Pak Kapolsek, Indonesia dijajah. Ternyata dampak psikologisnya apa? Melahirkan generasi yang insecure. Apa itu insecure? Tidak percaya diri. Bahasa lainnya apa? Underestimate. Kurang confident. Apa? Enggak pede. Kalau ini jelas, teman-teman ini pede, peteng dedek. Coba, ini sekaligus ngiras-ngirus tasakuran walimatul khitan, walimatul ngetok titit. Ya kan iya. Jadi, alhamsatu minal fitroh. Fitroh itu ada lima. Yang pertama khitan. Jadi ini fitroh, hukumnya sunat. Kemudian apa? Motong kuku. Itu sama kedudukannya dengan sunat. Kemudian apa lagi? Cukur kumis. Kumis dikeropnya juga hukumnya fitrah sunnah. Kemudian apa? Mencabut bulu ketiak. Jadi Bu Tia, kalau Wahyu pulang kerja, cabut kayak lagi. Sunnah Rasul. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Itu juga dari fitrah. Tapi ingat, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Nanti Kapolsek kering salon kering. Pak Kapolsek bareng apa? Cukur apa? Bahaya. Malah Wahyu pakai dikerimbat. Apa ribondin? Semua penyematan. Saya punya cerita Gus Asmi. Bapaknya kiai di desa. Desa banget. Anaknya rambutnya gondrong, keriting. Main ke kota, begitu pulang rambutnya lurus. Bapaknya tanya, "Nak, kok rambut kamu jadi lurus? Kamu ngapain?" "Oh, rambut saya apa?" "Rambut saya rebonding." Rebonding itu artinya apa? Diluruskan. Nah, besoknya hari Jumat, bapaknya ngimami sholat Jumat. Begitu maju mau ngimami, dia tengok ke belakang, disampaikan kepada jamaah, "Wahai para jamaah, tolong softnya direbonding." Kalau bocah ki ya, si gile iso lurus, wetenge ora bisa. Maga udut, apa-apa, cangkem-cangkeme dewek. Tapi kalau mbak-mbaknya cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Bismillah. Kenapa kamu harus mencari suami yang tidak merokok? Jelas paru-paru saja dijaga, apalagi hatimu. Gitu. Saya alhamdulillah Pak Wayu. Jadi kalau Pak Wayu undang saya ngaji nggak perlu ngasih rokok, karena saya dari kecil nggak pernah merokok. Walaupun bapak saya perokok berat. Kemarin saya khawatir dengan kondisi bapak saya, pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Kenapa orang NU itu merokok? Karena orang NU baca penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Berarti apa? Yang 85% meninggal karena tidak merokok. Betul Pak Kapolsek ya? Itu orang NU. Saya ditanya, Gus, NU sama Muhammadiyah masuk surga duluan mana? NU. Buktinya apa? Karena Muhammadiyah mengharamkan rokok, NU rokok hukumnya makruh. Berarti apa? Imannya orang NU lebih besar dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. NU nggak percaya yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihissalam. Jadi orang NU imannya tua. Maka saya bilang, orang merokok itu tidak bisa tua. Kenapa? Karena masih muda sudah mati. Lanjut apa-apa ya. Wong NU dilawan. Rokok banyak aku dalil ni amadun udud ba'da dahur. Itu kalau bahasanya santri ditambahi. Ni amadun udud ba'da dahur wa ni amadud dahur ba'da duhul. Saya itu enggak ngerokok, Bu. Tapi santri saya semuanya ngerokok, ya enggak apa-apa. Malah puji-pujian aja, pujiannya tentang rokok. Sing sapa wong ibar mangan orang rokok, padha karo wong sing ora cewek. Santri ya. Wis ora apa-apa, wong cangkem-cangkeme dhewe. Yang insyaallah orang merokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena tiap malam batuknya enggak pernah berhenti. Pak apa sih ngerokok? Ngerokok? Lo kelihatan wajahnya kayak asbak. Lagi full Pak Kaposek. Tapi kalau Anda punya suami seperti Pak Kaposek punya kumis, pertahankan. Fit dia lele, bukan buaya. Yang dari Indramayu itu pejabat Mabes, Pak Kabak Intelkam, Pak Ahmad Doviri. Nah, itu dari Indramayu itu. Mudah-mudahan besok Pak Kaposek mangkatnya naik. Karena saya yakin Pak Kaposek ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong jangan kubur Pak Kaposek sebelum mati ya. Kaposeknya bisik-bisik sama belakangnya, iya ini bajinya. Berapa apa ya Pak Kaposek ya? Nah, mempersiapkan generasi yang baik, generasi muda yang pada akhirnya akan menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan berikutnya. Maka saya menghargai kalau anak-anak muda punya kreasi, punya inovasi. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari mana awal mula kita mendidik generasi yang baik? Jawabannya tentunya berangkat dari seorang ibu. Maka saya bilang, kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang saja. Tapi kalau kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Itulah hebatnya perempuan. Maka apa? Saya bersyukur ketika banyak perempuan sadar diri dengan kemampuannya, dengan potensinya. Anda wanita terhormat yang akan melahirkan orang-orang terhormat di muka bumi ini. Saya cerita, tadi saya sampaikan. Pas saya di Bali akhir tahun kemarin, saya pengajian di sana sekaligus berlibur. Saya ketemu dengan cewek dari Australia, SDSP, semok depan semok belakang. Ibarat mobilnya kayak Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau istrinya Wahyu STNK, setengah tua nih kewer-kewer. Dia kebetulan follower saya di Instagram. Begitu melihat saya, dia nyamperin saya. Are you Gus Miftah? Yes me. Dia kemudian tanya apa? I want to ask you. Saya pengen tanya sama kamu satu hal, dia bilang. Ini ceweknya masya Allah. Dia sedang sumur, susu dijemur. Kan di Bali bro, gitu. Cuman kotangan sama sempakan tok. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Sehingga apa? Ngelirik, gak kelihatan. dia tanya sama saya, apa ini hebatnya Islam ya? Bagaimana kemudian kita akan melahirkan generasi yang hebat? Saya ingin kemudian ke depan insya Allah akan lahir orang-orang yang lebih hebat dibandingkan Gus Nita dan Gus Asmi. Amin. Siapa tahu kamu besok jadi orang luar biasa. Nak, nama kamu siapa tadi? Fadlan. Fatan. Cita-citamu pengen jadi apa, nak? Copet lah, gimana? Tentara. Wow. Tentara. Mbak-mbaknya kalau cari suami, carilah tentara atau polisi. Kamu minta apapun sama suamimu, jawabannya cuma satu. Siap dan 86 laksanakan. Ya dong ya. Tapi kalau cowok-cowok, anak-anak hadroh, kamu-kamu yang cowok-cowok, kalau cari istri, carilah guru TK. Jos, masuk kamar, istrimu tanya, papa masih ingat pelajaran kemarin? Ya. Kamu jawab, lupa mama. Ya. Istrimu pasti bilang, ayo papa, ulangi lagi. Ya. Mono yuk. Ya, efek sudah 10 hari saya belum pulang. Ini nanti saya pulang malam Jumat. Wow. Sampai rumah subuh. Padahal besok saya puasa Dawud dan cuk. Nganggur mani. Apa-apa. Makanya ini pengajian harus cepat selesai supaya menyelamatkan saya bisa membunuh Yahudi di rumah. Gas. Nanti saya pulang langsung saya akan teriak. Tul jaina uran utul ora pena. Nutul dosen kuih nak sing tidur tul dangak-dangak. Kamu gak paham kamu. Gus Asmi mikir ketikutan mikir. Selawat Nabi Muhammad. Apa pertanyaan dari wanita bule ini? Saya alhamdulillah Bapak Ibu, dari hampir 200 orang yang masuk Islam melalui saya, sebagian itu orang bule. Sebagian orang Amerika, ada satu keluarga dari Amerika, satu keluarga dari Belanda, ada orang Australia, ada orang Islandia. Nah, pertanyaan ini mohon maaf, saya sambung pertanyaan bule dari Australia ini, saya sambung dengan tadi saya sampaikan, kita kenapa menjadi pribadi yang minder? Padahal sumber daya manusia orang Indonesia itu luar biasa, dong. Tapi apa? Mungkin gara-gara kita dijajah terlalu lama, kita akhirnya menjadi pribadi yang minder. Makanya saya bilang sama istri, kamu itu jangan suka nyala-nyalain suamimu, jadi suamimu minder. Kayak saya sekarang bilang begini, Gus, kenapa sekarang banyak cowok suka cowok? Itu yang salah istri. Kenapa? Gara-gara keluar rumah istrinya bilang, papa jangan mainan cewek. Oke, akhirnya suaminya mainan cowok. Banyak salah istri. Ibu bilang, papa jangan mainan cewek. Oke, mainan cowok. Padahal Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Wahyu. Apa bentuk ketidakpercayaan diri kita? Ini jen kebangsaan tuh anak-anak Banser Ansor. Ini sering saya sampaikan. Kemarin saya di Asahan, Sumatera Utara, di Padang Sidempuan, teman-teman Batak, Mandailing, Natal. Saya sampaikan, kenapa kita tidak percaya diri dengan potensi yang kita miliki? Mindset kita apa? Gak pede. Coba Anda bayangkan, orang Indonesia kalau ketemu bule, entah dari Eropa, Amerika, atau yang lainnya, kita minder. Karena menganggap bule itu orang pintar. Padahal saya katakan, tidak semua bule itu pintar. Contohnya apa? Cewek Bali yang tanya sama saya. Dia tanya sama saya begini, bro, saya mau tanya satu hal sama you, oke? Okay? You tanya apa? Kenapa agama Islam itu kok banyak aturannya? Apa-apa diatur? Alkohol enak, gak boleh diminum. Babi enak, haram. Perempuan di penjara, auratnya disuruh nutup. Mau menyentuh, harus akad. Harus dihalalkan. Ini terlalu banyak aturan. Beda dengan kami, dia bilang. Ingin minum apapun, boleh, gak ada larangan. Makan babi, sikat. Seneng sama cewek, langsung kumpul kebo. Saya harapkan di Cirebon gak ada orang kumpul kebo. Ingat, kalau kamu kumpul kebo punya anak, namanya Gudel. Anaknya kebo arane apa? Mbak, hati-hati, jangan mau diajak kumpul kebo. Kalau kamu punya cowok, ayo, mas nikah. Cowokmu bilang, sorry dek, aku gak punya uang. Deddy Corbuzier kaya, terkenal, masyhur, nikah yang diundang cuma 50 orang tok, keluarga plus saya guru ngajinya. Saya ditanya sama wartawan, Gus, kenapa Deddy Corbuzier menikahnya sederhana, nggak mewah? Saya bilang, pernikahan itu yang penting sah, bukan mewah. Yang wajib mahar, bukan mahal. Betul? Makanya kalau kamu ada cowok bilang, Dek, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, kamu bilang, cangkemmu mas, mas, KUA cedak, kue raiso marani kok matan itu. Nikah itu murah, Duk. Yang mahal apa? Gengsi. Betul? Makanya kamu jaga, tahu bulat digoreng dadakan cuwili kergane 500-an. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Kan aku jadi ingin. Udah nikah, Mas? Oh, nikah. Eman-eman. Umurnya bira. 26, oh, tak pikir 40. Insya Allah pun. Katanya kalau gak sama dengan Nabi itu bid'ah. Nabi nikahnya umur 25 tahun. Berarti kamu bid'ah 26 tahun. Kasihan amat. Karena bid'ahnya karo keran. Tapi menguyuh dok. Insya Allah pulang pengajian. Mas siapa namanya? Mas Kiki. Insya Allah langsung nikah. Amin. Janda 15. Amin. Oh, sebenarnya suge. Itu wong lanang matre temen ya. Tapi Mas Kiki, enggak ada istilah cewek matre, Mas. Yang ada cowok kere, tak kasih tahu. Kenapa jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Minum degan dulu. Ya Allah, yu wahyu tak kasih tahu. Lah kandele kayaknya degan apa kambing itu. Goblok temen ya. Itulah tak ombe sinti nyong kermin. Kurang ajar Wahyu kia, masa kayak ngombe kambing. Rasida ganti kopi, yuk kopi ini bisa adem jelok sing panas kayak cangkem minyong ya. Hei panitia, kopi panas cok. Oh bojone Wahyu bidan. Gak enak di bojone bidan yuk. Masuk kamar dia langsung bilang, Mas Wahyu cuci kaki dulu, modar. Bidan, kopi ninyong mendi. Sing panas. Mau betukan kayak kambing. Tidak semua bule itu pintar. Akhirnya apa jawaban saya? Kenapa kita harus percaya diri? You tanya apa? Kenapa Islam banyak aturannya? Saya jawab, iya. Agama itu harus banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Maka kemauan-kemauan manusia, Bapak, Ibu, harus dibatasi. Kalau gak diatur, ngeri. Semuanya ada aturan kok, termasuk agama. Saya bilang, kenapa perempuan di mata kami dijaga? Iya, karena perempuan bagi kami terhormat. Tidak semua orang boleh menyentuh. Tidak semua orang bisa memegang. Pengen nyentuh, halalkan. Pengen menyentuh, akad. Maka mas-mas ingat, taklukkan hati cewek bukan dengan I love you, tapi dengan kopintu. Kalau kamu senang sama mbak-mbak itu, kamu bilang sama Tuhan, di hadapanmu aku malu memandangmu, tapi di hadapan Tuhanmu tidak malu-malu aku menyebut namamu. Kowe malah galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau kamu galau langsung sholat istikharah. Kamu punya dua pilihan, namanya Siti sama Sitol. Kamu milih Siti apa Sitol? Sholat istikharah, Mas Kiki. Tapi ingat, sebelum kamu sholat istikharah, yakinkan bahwa dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, jelas-jelas gak mau kamu sholat istikharah. Kan goblok. Akhirnya dirapikan wong liya. Akhirnya nangis. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Ini perempuan bagi kami terhormat. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, Ratu Elizabeth, rajanya Inggris, dia dianggap wanita terhormat. Tidak semua orang bisa mendekat. Di mata kami umat Islam, perempuan lebih terhormat dibandingkan Ratu Elizabeth. Maka mereka harus kami jaga. Maka ingat, kalian wanita terhormat dong. Maka laki-laki saya sampaikan, ingat, wanita itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Aku sih yes. Kamu gak paham. Nah, kopi ini disuai temen ya. Kenapa haus? Ayo selawatan dulu ya, sambil nunggu kopi. Mau selawatan? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru apa? Joko Tingkir. Joko Tingkir. Saya ditanya nih, polemik lagu Joko Tingkir. Gus, apakah lagu Joko Tingkir itu menghina? Coba dilihatlah. Saya pikir begini, salah satu sisi positif dari lagu ini apa? Akhirnya orang mengenal siapa Joko Tingkir. Dan kalau kemudian hanya untuk parian, saya pikir bukan penghinaan lah. Sehingga kemudian apa? Ketika lagu ini viral, justru orang yang tidak mengenal Joko Tingkir akhirnya kenal. Maka kalau saya ini dikira menghina, tadi si Percil yang nyanyi lagu ini, itu kan bocah saya, bah ini gimana? Sudah. Kalau saya ngambil sisi positifnya saja, Joko Tingkir ngombe dawet, salahnya gimana? Oh, Joko Tingkir ngombe dawet, mau ngombe kopi kan boleh-boleh saja. Mau ngombe kopi? Nggak boleh, wong belum datang kok. Ngombe cium. Jadi kalau saya ditanya apakah ini menghina Joko Tingkir, saya pikir enggak, menghinanya di mana? Kalau kemudian dianggap kurang sopan, mungkin iya. Lah kewajiban kita ulama menjelaskan siapa itu Joko Tingkir. Tapi kalau dianggap ini menista Joko Tingkir dari mana? Ya biasa-biasa saja lah. Ya biasa lah. Wong kayak saya, apa namanya, ditanya wartawan, gimana Gus? Boleh, enggak apa-apa. Sehingga kemudian kita bisa mengenalkan Joko Tingkir sebagai ulama yang berideologi ahlu sunnah kepada masyarakat. Ya santai saja, Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir anda semumat, Semarang kaline budek sing disayang matane. Pijak! Kopi ini tahu kak, sing nunggu Pak Kapolsek, ngeri sekali. Kopi ini rasane sangit. Joko Tingkir ngombe kopi, sing tak pikir malah dirabi. Tuku bawang kleru mrica kebacut sayang mung dianggap. Kalau si Kiki nyanyi sama Gus Asmi, ya. Begitu yang disukai Kiki, ternyata deket sama Gus Asmi. Nyekel kopling kleru rating, raiso nyanding mergo kalah glowing. Lara gitu, kalau ibu-ibu ini beda. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wing single. Single kang foto. Single kang foto. Nah. Single kang foto. Kajian bubar ikmur meneh. Cek-cek, ayo diambil nadanya saja, syairnya diganti. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bilhadi rasulillah. wahdi mujahidinillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah, barabar salatullah Rasulillah wa qul mujahidinillah bi ahli badr ya Allah bi ahli badr jaga pikir ora jaga pikir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salamullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salamullah, salamullah, ala Yasin. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Assalamualaikum kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Nah, ini pesannya wong tua, supaya kenapa kita harus mendidik generasi yang bagus. Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu. Jenengmu sapa? Iki. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Ayo sregep derek pengajian supaya anaknya mau mendoakan. Bocah cilik diwulang ngaji, sesok gede dadi kiai. Amin. Amin ngapa? Telat malaikate minggat. Semen. Diulangi ya. Diaminkan ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno keprime. Bocah cilik diwulang ngaji, sesok gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek pengajian. Ayo sregep pengajian. Rungakne canom-nom. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki turung ijab wis wani ngeloni. Milo yen wis seneng ayo ndang di rapi. Oh, pacaran toh ingat orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Bukan pacaran lah. Oh, Pak Ayu rupamu kayak ini kayak temen. Alhamdulillah, saya dulu ketika kuliah mondok nggak pernah pacaran. Saya jomblo bukan karena saya nggak mau. Saya jomblo bukan karena saya nggak laki, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi saya akhirnya meyakini, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Apa bu? Kopi. Minum panas diminum. Saya kalau ada kopi panas biasanya saya bacakan doa. Coba kalau mau minum, kenapa kiai itu berdoa atau disuruh mendoakan air supaya jenengan bisa berdoa sendiri? Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kalau mau masak ibu airnya dibacakan, atau anak kecil mau berangkat sekolah dibawakan air dibacakan, kopi dibacakan, syukur-syukur tambahi Fatihah. Fatihah itu luar biasa, Anda baca 100 kali di kopi panas langsung dingin. Kan iya, ya bibi ya. Tapi kalau wahyu pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernapas langsung ketemu Israel. Pahit ya Allah. Adik-adik tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Cocok. Saya kalau dikasih kopi panas langsung saya minum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Noyu ngapusi wong wedok iki ngono kuwi. Ini kan masih sore yuk, perempuan kita muliakan. Nanti jam 12 mereka kita bantai. Tapi ingat ya, ini musim-musim fitnah untuk laki-laki. Asadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Pertanyaan saya, kenapa kalau ada nafsu dimulai dengan hawa? Karena yang bikin nafsu dan emosi itu adalah hawa. Emosi ya. Makanya saya enggak suka dengan cowok. Ya tetap hawa. Yang kedua, bukti bahwa kita tidak percaya diri. Kalau ketemu orang Inggris, orang bule, kita mengatakan ini pinter. Ini generasi yang insecure. Kalau ketemu orang Cina, otak kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Padahal tidak semua orang Cina itu kaya. Anda coba lihat di Singkawang, banyak orang Cina jualan gorengan. Dan ini mohon maaf, saya bilang sama orang-orang bank, sama-sama orang mau berhutang, yang datang orang Jawa, orang Cirebon bawa sertifikat tanah, yang satu Cina datang ke bank. Orang bank pasti lebih percaya kepada orang Cina dibandingkan orang Jawa, betul? Ininya kenapa? Karena mereka menganggap semua Cina itu kaya. Saya punya banyak kawan Cina dan mereka nggak semuanya kaya. Kita nggak percaya diri, bro. Yang paling celaka apa? Yang paling celaka adalah kalau kita ketemu orang Arab pakai jubah, pakai ubel-ubelan, kita mengatakan ini orang suci. Padahal mohon maaf, tidak semua yang pakai jubah itu orang suci. Betul? Coba kalau Anda berangkat haji dan umroh, masuk kota Jeddah, Mekah, Madinah, sopir bus juga pakai jubah. sopir truk pakai jubah. Makanya kalau saya kombinasi, kalau saya ngaji dengan adat budaya Jawa, kalau Jumatan di pondok saya pakai jubah. Tidak semuanya harus pakai jubah. Coba Anda pekerjaannya menek wit kelapa golek degan. Nganggo jubah. Ya bluluwe nambah loro. Kok ireng temen ya bluluwe. Apa kerjaannya narik becak nih kalau nelun Cirebon? Nganggo jubah. Ya narik rem bisa salah. Becaknya remen yang ngendi? Ini soro sadel. Nganggo jubah pernah mandek-mandek. Keprimen. Waduk pasir yang kali nganggo jubah. Ya little bonsir. Sedikit gatel kelebon pasir. Sehingga kemudian apa? Ini. Entry point-nya di sini. Kalau melihat orang bule dikatakan pinter, melihat orang Cina dikatakan kaya, melihat orang Arab dikatakan suci. Sehingga apa? Ini ada peluang mereka kembali menjajah Indonesia. Menjajahnya pakai apa? Bukan pakai agresi militer seperti Rusia ke Ukraina. Gak mungkin berani, Dan. Saya Jumat tanggal 5 pas ulang tahun saya khotbah Jumat di Mabes Angkatan Darat. Saya tanya, seberapa hebat alutsista bangsa Indonesia? Gus, kita kuat. Makanya orang-orang luar, Pak, pengen menjajah Indonesia tidak menggunakan alutsista, tidak dengan agresi militer, tidak dengan bom. Kenapa? Karena perang di Indonesia itu modalnya mahal. Tank masuk Cirebon, parkir, bayar. Tentara baru istirahat ditawari kacang godok, cang goreng, cang kemu. Masuk WC, 2000. Mahal. Bagaimana cara mereka menjajah kita? Mereka menjajah kita dengan banyak hal. Orang-orang Amerika, orang-orang Barat, bagaimana menjajah Indonesia? Menjajah perilaku. Bagaimana kemudian budaya-budaya mereka dijajahkan ke Indonesia? Maka mohon maaf, penampilan kita ke barat-baratan. Mereka menjajah kita pakai apa? Teknologi. Maka seolah-olah kemudian apa? Teknologi begitu banjir di Indonesia. Dan celakanya apa? Kita tidak punya filter, kita tidak punya rem. Nah, kamu boleh punya TikTok. Saya juga punya TikTok. Amerika tuh. Info. Seng sacet masih. Dana kenakalannya tambahi masih. Boleh. Anda boleh punya Instagram. Boleh. Tapi ingat, jangan sampai kemudian kita terjajah dengan medsos. Kita boleh punya, tapi jangan cinta. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kita dijajah oleh mereka dengan teknologi-teknologi mereka. Seolah-olah semuanya harus ke barat-baratan. Ketika kita berbicara ekonomi, kita dijajah oleh Cina. Sehingga apa? Barang semuanya sekarang berangkat dari Cina. Kita shopee barang yang kita beli barang Cina. Kenapa? Karena kita mengatakan seolah-olah Cina itu hebat. Dan yang paling celaka adalah kita dijajah secara ideologi. Kita berkiblat ke Ka'bah, iya. Tetapi tidak semua budaya Arab kita bawa ke Indonesia, betul? Coba Anda lihat. Saya haji kemarin makan di rumah makan Cina di kota Madinah. Perempuan sana sudah banyak yang tidak berjilbab. Saya kaget. Ternyata apa, Bib? Mohon maaf. Aturan berjilbab di tanah suci sudah dicabut oleh Muhammad bin Salman. Mohon maaf, Pak. Orang Arab kiblat modenya, fashionnya ke Amerika. Indonesia kiblatnya ke Arab. Arab ke Amerika. Amerika belajar budaya Indonesia. Sekarang bule-bule Amerika sudah pakai kemben, sudah pakai belangkon kayak saya. Coba, artinya apa? Ini bolak-baliknya zaman. Jangan sampai kemudian budaya paham dari Arab kita terima mentah-mentah. Contoh, khilafah. Muhammad bin Salman di Mekah mengatakan apa di Arab Saudi? Ulama, da'i, mubalek di tanah Arab yang mengkampanyekan khilafah pancung lehernya tanpa peradilan. Ini sekarang di Indonesia, wabil khusus Jawa Barat, sudah mulai terprovokasi dengan paham-paham itu. Orang mengatakan apa? Hormat merah putih tidak ada dasarnya. Menolak untuk hormat merah putih. tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, apalagi menganggap Pancasila bukan ideologi yang tepat. Saya ditanya, benar gak Gus, nasionalisme itu tidak ada dasarnya? Coba Anda lihat, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Buktinya apa? Mekah Madinah, Nabi mengangkat tangan, dia berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Mekah au asyad. Ya Allah, anugerahkan aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, dan dikuburkan di tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari makan di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan kita mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Kamu gak usah, wah ini orang sepi, siapa bilang? Saya dulu sampai mohon maaf bawa jamaah dari Jogja, gak pernah ngaji. Begitu landing di kota Makkah, dia mengatakan apa? Wow, orang Arab semua Habib. Buktinya apa? Pakai jubah. Goblok, goblok. Ini ada Habib, kawan saya di sini, Habib Akin. Tidak semua orang Arab di Indonesia itu Habib. Banyak yang ngaku-ngaku Habib. Mentang-mentang hidungnya mancung, jenggotnya panjang, ngomongnya ane wa anjum. Dikira Habib, Beb. Kasihan yang Habib beneran. Saya mencintai Habib bukan karena nasibnya, tapi karena nasabnya. Tapi saya benci kalau ada orang ngaku-ngaku Habib. Apalagi sekarang dukun ngaku-ngaku Gus. Dancok, dancok. Waduh kontrolnya. Ibu setrum, iya setrum kris. Tukunin yang sopi. COD primer ya. COD mirip. Lucunya apa? Begitu dibongkar akhirnya perdukunan sepi, marah, laporkan polisi. Kenapa? Karena sepi. Loh, kalau kamu sepi kenapa selama ini jualan pelaris? Masa kamu gak bisa melariskan jualanmu sendiri? Betul? Ada orang datang tanya nomor. Kalau memang dia tahu kenapa nomornya gak dibeli sendiri? Yang paling goblok siapa? Jomblo minta pelet. Kalau memang peletnya dukun itu manjur, kenapa istrinya dukun jelek-jelek? Mbok sing ayu, duwe pelet kok bojone merongos. Ini saya ingatkan ya. Man ata arofan au kahinan. Barang siapa mendatangi arof peramal atau kahinan dukun. Terus kemudian apa? Fasodakohu bima yakul, dan dia mempercayai apa yang dia katakan. Fakot kafaro, maka benar-benar dia telah ingkar bima ungzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba, kalau Anda percaya dengan omongannya peramal, kemudian Anda percaya dengan omongan dukun, Anda dianggap ingkar dengan apa yang menjadi risalahnya Nabi Muhammad. Hei Lando, sekarang menyan Jawa kalah sama menyan Amerika dolar. Kamu gak usah ke dukun. Kamu pengen dapat istri cantik gampang, good looking dan good rekening. Betul? Cowok harus paham, cewek itu paling tidak suka dengan tiba cowok 3. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Kok malah ke dukun? Saya dulu di Palembang, mau pengajian ketemu dukun praktek. Lah ada orang minta pengasihan. Pengasihannya itu apa coba? Saya masih ingat betul. Bayar 5 juta waktu itu. Dikasih pengasihan ala dukun. Sun amatek sarining datkang tak sedia dumadio kun fayakun. Kun fayakun kakami teko adep bayu lerep dewa kang ono malaikat jibril. Mau rekam tak ajar. Malah mau tulis. Itu kan bohong-bohongan. Coba. Kenapa dukun itu dianggap orang pintar? Karena yang datang orang goblok. Kenapa mereka dianggap paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Bu Bidan Tia, saya kemarin marah gara-gara apa? Ditanya sama dokter Richard, apa penyebab seorang perempuan kena penyakit kanker payudara? Jawabannya apa? Penyebab seorang perempuan kena kanker payudara diakibatkan gara-gara suka marah-marah sama suaminya. Pertanyaan saya, Kalau gara-gara marah-marah dengan suaminya kena penyakit kanker darah, wong sak Cirebon ibu-ibu kabeh kena payudara tak kandani kanker. Soalnya wong kene gawene ngamuk-ngamuk karo bojone. Sebabe sapa ireng. Satu, yang kedua. Kalau kanker payudara itu disebabkan gara-gara marah-marah dengan suaminya, bagaimana dengan para gadis yang belum menikah sudah kena kanker payudara? Kan otaknya goblok ini. Secara medis, Buti, ya Anda lihat. Kalau dokter ditanya, dokter, apa penyebab penyakit kanker payudara? Dokter nggak berani jawab. Hanya kemungkinan-kemungkinan. Mungkin karena alkohol, mungkin karena rokok, mungkin karena gaya hidup. Tidak berani mengatakan, oh ini karena begini. Itu namanya ilmu otak mate ora matuk. Itu Tony Boster, waton muni dobose, bandar. Saya nggak usah ngomong ini musrik atau tidak, tapi logika saja. Anda pakai akal. Anda pakai akal. Itu jelas becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah dibelangkoni, orang sedeng. Kegedean. Kan dasnya gede. Masa gajah dibelangkoni kayak Wahyu, ya beda. Apa bedanya gajah sama Wahyu? Beda. Kalau gajah kepalanya ada belalainya, Wahyu belalainya ada kepalanya. Iya. Ya cilik. Ya, ini malam apa ini? Malam Jumat toh. Oh. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sal. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita hari ini harus yakin bahwa kita bangsa yang besar dengan segala kemampuan kita. Jangan sampai kemudian bangsa yang besar ini dijajah secara ideologi. Contoh dari saya bilang, hari ini sudah banyak orang yang berani mengatakan hormat merah putih itu tauhid. Mereka mengatakan mencintai negara tidak ada dasarnya. Lucunya apa? Mereka mengatakan mencintai negara tidak ada dasarnya, tapi begitu Palestina dibom sama Israel, mereka teriak-teriak membela duluan. Saya bilang, kalau untuk mencintai Palestina kamu tidak mencari dalil, kenapa untuk mencintai bangsamu kamu mencari dalil? Coba begitu Palestina dibom, dar! Gitu. Kaget kabeh orang sedunia. Oh kaget, aku juga. Kenapa untuk mencintai bangsa ini kita harus mencari dalil? Bu, Pak, mohon maaf. Coba. Mana yang harus lebih kita cintai sebagai orang Indonesia? Palestina apa Indonesia? Kita ngerti dengan perjuangan Palestina. Saya support dengan Palestina. Saya mencintai Palestina. Tapi secinta-cintanya saya dengan Palestina, saya lebih mencintai Indonesia. Lah, pola pikir ini hari ini yang harus kita miliki. Orang mengatakan apa? Awas, hati-hati lagu musyrik. Iku apa meneh iki? Ternyata apa yang dikatakan lagu musyrik, Pak? Lagu padamu negeri kami berbakti. Katanya apa? Bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya jaka sembung bawa golok, enggak nyambung blok. Kalau bahasanya Gus Asmi orang Jawa Timur, jaka sembung makan nasi pincuk, enggak nyambung. Saya dulu di-tag sama orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu Anda tahu kenapa marah sama saya? Dulu kalangan artis itu ngaji, ustadznya semuanya hampir dari Wahabi. Acara infotainment TV, semuanya yang ditanya orang Wahabi. Makanya kemudian apa? Saya diperintahkan sama Abah Lutfi, saya diperintahkan sama Kiai-Kiai. Le, kamu harus masuk ke kalangan para artis, supaya artis-artis itu tidak salah jalan. Tidak semuanya yang masuk orang Wahabi. Orang NU harus bersaing. Maka saya masuk Jakarta, saya buat pengajian teman-teman artis. Maka saya punya pengajian sekarang, jamaahnya seperti Raffi Ahmad, Atta Aurel, Lesti Kejora, Biral, Afir, apa? Bilar. Dan yang terbaru, idolanya Pak Wahyu, Lucinta Luna. Kayaknya ayu temen, begitu dirangkul, metungul busine. Sehingga mereka itu benci banget sama saya. Gara-gara apa? Kalau dulu acara TV infotainment seperti Hot Celebrity, Kiss, Silet. Apa itu? Apa? Silet. Saya ngomong apa? Ya men tuh cengkam-cengkamnya dewek. Berita-berita yang dulu ditanya sama mereka sekarang berpindah kiblat ke kiai-kiai NU. Minimal ke saya. Maka disitulah Pak. Saya kemarin pas haulnya peloso, saya ketemu Gus Asmi di sana. Yaidin sama Yaida bilang apa? Yaidin ngendika begini sama saya. Lah ono kiai NU modele kaya Gus Miftah ki jane wae. Tidak semua orang harus di pesantren. Ada yang harus aneh. Ada yang harus kelihatan keren. Loh, tugas kita masing-masing, Pak. Kalau saya disuruh bersabar menjadi kiai desa, kayak kiai ini, kiai umumnya, kiai ini jenenge siapa? Sing ngurusi wong mati, arane siapa? Lebih ya? Ana Pak Lebih di sini. Wongnya sing ngendi? Biasanya raine kayak bandosa. Loh, saya mungkin gak bisa seperti beliaunya. Tapi mungkin juga beliau gak bisa seperti saya. Pengajian dilokalisasi macam-macam. Maksud saya apa? Semuanya orang punya potensi, nak. Saya bilang, Kiai NU, Gus NU itu harus ada yang keren. Harus ada model-model kayak Gus Asmi. Solawatan ke anak-anak muda. Ada yang keren kayak saya, ngaji kris macam-macam. Jangan semuanya kita berebut ikan di kolam yang sama. Betul? Harus ada berani yang melompat. Nah, kalau ada yang berani seperti itu, mohon maaf, didukung. Jangan malah dicereweti. Saya dulu dekat dengan Raffi Ahmad dibilang sok ngartis. Begitu Raffi Ahmad didekati sama orang Wahabi, merongos. Buktinya apa? Gak semua orang bisa diterima di kalangan itu. Ketika saya lihat kenapa orang-orang itu marah sama saya, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya harus ada yang keren. Gus Asmi, kembangkan nak. Ini anak-anak muda kamu ajak solawatan. Kan keren. Itu tapi kadang-kadang lagu dangdut dibikin selawat. Ya ora apa-apa. Lagu itu kan universal. Dengan caranya, sehingga apa? Ya luweh apik selawatan lagune dangdutan daripada dugem ning kafe jeblak jebluk jeblak jebluk. Ndase ucul. Kalau saya ditanya Pak Polisi, kenapa kok Gus minta penampilannya seperti itu? Supaya besok generasinya seperti Fatan ini punya idola baru. Kamu pengen jadi apa? Kiai. Yang keren kayak siapa? Gus Miftah. Betul enggak Fatan? Iya, tentara tapi keren. Masa kiai sarungnya ngelinting, ambune kelembak menyan, cangkeme gadulen pisan. Makane Wahyu kalau ngundang kiai disangoni sing larang. Wis murah dinyang. Supaya keren. Maka yang dibutuhkan hari ini adalah selain menggali potensi yang kita miliki masing-masing karena falikuli se'im maziyah, yang dibutuhkan bangsa ini, warisan terbesar dari para pahlawan adalah menjaga kerukunan bangsa. Betul? Makanya selalu saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Goblok. Yang paling goblok siapa? Jelas pakai celana dalam di luar, kan goblok. Yang paling goblok siapa? Kita. Kenapa? Tahu orang goblok kenapa ditonton? Cangkeme mayai-mayai. Yuk kita jaga kerukunan. Jangan pernah kamu seperti wasit sepak bola. Saya paling benci dengan profesi wasit sepak bola. Kenapa? Lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain. Tapi yang paling bosok siapa Pak? Wasit tinju. Ada orang pelukan, dipisah. Orang pukul-pukulan, dibiarkan. Ini Indonesia banyak seperti wasit sepak bola sama wasit tinju. Yang paling saya hormati profesi abang becak. Itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya tumpaki dewek. Ayo. Sabar. Saya pernah di Jogja ada becak ditabrak sama mobil. Diet, becaknya rusak. Enggak marah. Malah nyanyi lagu India, matane matane matane. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Maka aku datang kepadamu atas nama cinta. Yakinlah, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan cewek Cirebon mana bisa. Sudah jam 1:30 pengajian dianggap selesai. Aku capek. Semuanya saya ajak berdiri untuk menyanyikan lagu syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga bangsa kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pulang sebelum berdoa, sebelum menyanyikan lagu syukur untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Lebih dihayati. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan tanah airku sakral, Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Shallu ala Nabi Muhammad. hasbi rabbi jallallahu ma fi qalbi khairul sallallahu la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizqna bi alfi alfi bar. Allahumma rizqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizqna min ahli wal jamaah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbul Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya Allah yang Maha Sayang. Terima kasih kami dan syukur kami ya Allah. Kehadiratmu tak terhingga ya Allah, atas semua karuniamu, atas semua anugerahmu, atas semua rizkimu, atas semua nikmatmu yang kau berikan kepada kami, wabil khusus kepada bangsa yang kami cintai, kenikmatan kemerdekaan yang ke-77 tahun ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, di malam hari ini ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkan mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai. Bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami generasi bangsa yang Allah, yang mampu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, ya Allah. Jadikanlah kami generasi muda, ya Allah, yang mampu membanggakan para pendahulu-pendahulu kami, ya Allah. Jadikanlah kami umat yang aku, jadikanlah kami umat yang rukun sehingga menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajatnya, engkau kabulkan hajat dan doa serta cita-citanya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ulangi 11 kali. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.